Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Al-'am wa amma al-'amu fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'idan min qaulika 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata'. Wa amamtu jami'an nasi bil ato wa alfadhuhu arba'ah al ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lam wasmul jam'il mu'arrafu bil alifi wal lam wal asma'ul mubhamatu kaman fi man ya'qilu wa ma fi ma la ya'qilu wa ayyun fil jami' wa ayna fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jazai wa ghairihi wala fin nakirati ka qawlika la rajula fid dari wal umumu min sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wala ma yajri majrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-'am. Qala al-muallif rahimahullah: وأما العام فهو ما عم الشيء أما شيئين فصاعدا. Adapun umum, am, itu adalah apa yang mencakup dua hal dan lebih dari itu. Nah, kita mulai belajar insyaallah ini bab atau permasalahan yang besar dalam usul fikih. Ya, di antara permasalahan besar dalam usul fikih seperti hakikat dan majaz, am dan khas, kemudian masalah al-qiyas, dan juga kemudian mungkin masalah ijtihad dan taklid. Tapi ijtihad dan taklid itu kadang-kadang berkaitan dengan manhaj juga. Tapi di sini am dan khas ini di antara permasalahan terbesar dalam usul fikih, yang mana seseorang kalau belajar usul fikih tapi tidak menguasai am dan khas, maka akan kacau pemahamannya. Dan ini juga nanti berkaitan dengan akidah juga. Bagaimana tentang umum dan khusus, mana yang lebih kita dahulukan. Nah, itu nanti akan ada permasalahan ini, kekacauan demi kekacauan di ranah keilmuan sebagian orang. Karena masalah umum dan khusus mereka tidak memahaminya dengan baik atau tidak menerapkannya. Jadi umum itu ma'amma syai'aini fasa'ida, yang mencakup dua hal dan lebih. Min qawlika, dari perkataan engkau, amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ata. Aku mencakup Zaid dan Amr dalam urusan memberi, yaitu Zaid dan Amr dua-duanya aku beri. Ini kalimat biasa, bukan masuk dalam usul fikih. Wa amamtu jami'an nasi bil 'ata. Dan aku mengumumkan seluruh manusia dalam hal pemberian, yaitu semua manusia aku beri. Ya. Itu ya. Makanya di bahasa kita ada umum. Umum dari bahasa Arab. Umum gitu. Umumul lafzi. Umum yaitu pencakup semuanya. Karena kita ketika kita mengumumkan kan kita pengen semuanya itu dapat suara atau dapat pengumuman ini. Kemudian wa alfadhuhu arba'ah, lafal-lafal umum ada 4. Ya, lafal-lafal umum ada 4. Dan ini bukan pembatasan seharusnya, melainkan nanti akan ada lagi selain ini. Yang pertama, al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifil walam. Isim wahid, isim zahir wahid satu, tapi ditambahi alif dan lam. Ya, alif dan lam. Hanya saja yang pertama ini, tidak semua isim wahid mu'arraf bil alif wal lam, tidak semuanya itu umum. Tergantung dengan maksud dari alif dan lam tersebut. Ya. Ya, tergantung. Nanti insya Allah akan kita pelajari secara rinci. Wasmul jam'il mu'arrufu billam atau bil alif wa lam. Ismul jama' di sini isim yang merupakan jama'. Nah, jama' ini sebagian ulama mengatakan aqallul jama' itsnan. Minimalnya jama' itu dua. Sampai dibilang muslimani itu dua, itu udah jama'. Walaupun dalam istilah kitanya sekarang namanya musanna. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sudah termasuk jama' karena hal yang lebih dari satu itu bisa digabung. Dan jama' artinya adalah gabung. Maka minimalnya jama' adalah dua, kata sebagian ulama. Ya. Ala kulli hal, ismul jama' di sini adalah isim yang memang dikenalnya dia jama', seperti mu'minun, salihun, fasiqun, mufsidun dan seterusnya. Kalau dalam ayat Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebihan atau memusuhi tanpa hak misalnya. Ini umum al-mu'tadin. Al di sini al. Dan kemudian mu'tadin ini ismul jama', jama' mudzakkar salim. Maka dia sifatnya umum, ya. Wal asma'ul mubhamatu. Dan isim-isim ini yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga al-asma'ul mubhamah, isim-isim global. Mubham itu global tanpa disebutkan maksudnya siapa secara spesifik. Seperti man, ma, ai, aina, mata, ma, yaitu man fi man ya'qil, man siapa. Itu untuk yang berakal. Ya. Seperti man amana wa amila salihah. Man di sini umum. Ya, karena dia mubham, global untuk mencakup kategori yang dimaksud. Ma begitu juga, tapi man dan ma perbedaannya adalah di akal. Ya, makanya kalau kita tanya ma hadza, hadza kitab. Ya. Ketika ma hadza, ma ini ada sisi umumnya, gitu kan. Kemudian anda tanya man hadza, siapa ini? Ya, di sini ada sisi keumumannya karena belum terketahui, ada sisi mubham, ibham. Global, belum ketahuan siapa dia. Maka ini seolah-olah dia umum. Man, ma. Ya. Contoh lain kullu man 'alaiha fan misalnya. Man di sini umum ditambah lagi dengan adanya kullu. Kullu itu sighah umum, sighah 'am yang paling tinggi. Tapi enggak tahu, enggak disebutkan di sini. Tapi disebutkannya man. Man. Kemudian walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma di sini umum, apapun itu mencakup semuanya. Kemudian wa ayyin fil jami', ay. Kalau memang untuk mencakup semuanya ay. Ya. Ay dengan aina juga begitu. Ay misalnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapapun di antara kalian umum, mujmal, global siapapun. Aina misalnya. Aina ma takunu, ya. Aina ma di manapun. Kalau misalnya kita membicarakan tentang makan, yaitu tentang tempat. Ya. Kadang juga bisa juga ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, type. Di sini enggak ditulis. Wa mata fi zaman tentang masa, zaman, mata. Ya. Kemudian ma filistifhami wal jazai wa ghairihi wala fin nakirat. Yang keempat adalah la fin nakirat. Itu ya. Ini keempat kan ya? La fin nakirat. La bertemu dengan isim yang tidak ada alif lamnya. Ini yang disebut dalam nahwu apa? La apa? La nafiyah lil jins. La yang menafikan jenis. Seperti perkataan engkau, la rajula fid dar. Tidak ada orang di rumah. la rajula fid dar. Ya, ini menunjukkan umum, la nafiyah lil jins, menafikan jenis rajul. Wal umumu min sifatin nutqi, dan umum merupakan sifat an-nutq, yaitu sifat lafal. Ya, sifat lafal tersebut. Yakni maksudnya kita mengetahui keumuman sesuatu dari lafalnya itu, gitu loh. Jadi umum atau khusus itu sifatnya dari lafal, ya. Dari bagaimana kita memahami lafal tersebut. Wala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrah. Tidak boleh kita mengklaim keumuman sesuatu dari perbuatan. Ya. Nanti suatu saat insyaallah akan dibahas untuk yang lafal atau kalimat terakhir ini. Apa sih maksudnya umum itu termasuk sifat lafal atau sifat nutq? Adapun perbuatan tidak dimaknai umum, gitu loh. Nanti akan kita bahas, ya. Akan kita bahas. Tapi nantinya di sini nanti mungkin 4 pekan lagi ntar. Nantinya nanti wallahu a'lam nanti kapan. Ya, karena ini masalah umum ini masalah panjang juga, agak panjang. Taib, lanjut. Enggak ada ininya. Fadhil, lanjut. I'lam annal bahsa fi dalalatil alfadhi min haythu syamul wa adamihi. Syumuli. Min haythu syumuli. Min haythu syumuli wa adamihi. I'lam annal bahsa fi dalalatil alfadhi min haythu syumuli wa adamihi. Minal mubahathil mabahithi. Minal mabahithil usuliyatil muhimmah. Fa inna hunaka minal alfadhi ma la yadullu illa ala fardin mu'ayyan. Wa minha ma yadullu ala fardin ghairi mu'ayyan. Wa minha ma yadullu ala afradin la asra laha. Kullu dhalika ja'a fi nususil kitabi wa sunnah. Wa idza kana istinbatul ahkami syar'iyyati minal adillati la yatimmu illa bi ma'rifati syurutil istidlal kama taqaddam kana lizaman 'alal usuliyyi wal faqihi ayyuna bi dirasati dalalatil alfat wa yastafidu min qawaidiha wa dawabitiha. Qala asy-syarih hafizallahu i'lam, ketahuilah annal bahtha fi dalalatil alfadhi, pembahasan dalalatil alfadhi yaitu apa yang tertunjukkan dari lafal-lafal, ya, di Al-Qur'an atau As-Sunnah atau lainnya. Min haitsu syumuli wa adamihi, dari segi kecakupan maksud dari lafal itu dan ketidaktercakupan maksud dari lafal itu. Itu termasuk mabahith, pembahasan-pembahasan usuliyah yang sangat penting. Ya. Jadi usul fikih itu bukan hanya membahas makna, tapi membahas dalalah, yaitu maksud dari ucapan. Ya, kalau misalnya seseorang mengatakan saya mencintai semua muslim, itu kan artinya kan gampang. Kalau secara bahasa apa? Ya saya, yaitu keakuan, mencintai, menyukai, dan seterusnya. Semua, ya semua, semua, seluruh gitu kan. Muslim, yaitu orang Islam, selesai. Itu dari segi apa? Lughah. Dan usul fiqih itu tugasnya bukan sekedar memaknai lughah, tetapi memaknai maksud dari lafal. Membongkar maksud dari lafal. Ketika disebut saya mencintai seluruh muslim, maka apa yang bisa kita ambil faedah dan kita istinbatkan dari kalimat tadi? Saya berarti memang menunjukkan dirinya secara spesifik, dirinya, dia menunjukkan tentang dirinya mencintai. Nah, ini perbuatan mencintai, berarti perbuatan qalbu. Tapi kemudian yang lebih dibahas dalam usul fikih ini di kalimat semuanya, semua muslim, semua muslim. Muslim juga bisa dibahas nanti. Ya, karena muslim ini apa maksudnya? Definisinya apa? Nah, taib, semua muslim kan kita mendapatkan isyarat dari lafal semua muslim. Yaitu apa? Isyarat menunjukkan syumul, yaitu kecakupan ke semua muslim. Ya, berarti ini lafal am semuanya, bukan sebagian atau khusus misalnya, enggak. Tapi semua muslim. Jadi inilah yang dijadikan masalah dalam usul fiqih, yaitu dalalatul alfaz. Dan di antara dalalatul alfaz, di antara maksud-maksud yang ditunjukkan atau disyarkan dalam lafal, di antaranya adalah masalah umum mencakup atau masalah khusus mengerucut. Itu yang dibahas penting dalam usul fiqih. Fa inna hunaka minal alfaz, ada di sana lafal-lafal, kata-kata atau kalimat-kalimat, ma la yadullu illa ala fardin muayyan, yang tidak di lafal-lafal tersebut tidaklah menunjukkan kecuali orang tertentu saja. Ya. Wa minha ma yadullu ala fardin ghairi muayyanin. Ada juga lafal yang menunjukkan orang tapi enggak tertentu, ya enggak? Coba fard muayyan kayak siapa? Pak Irwan misalnya. Ini fard muayyan atau ghair muayyan? Muayyan. Ya. Pak Irwan langsung muayyan dengan isimnya langsung. Tapi ada fard ghair muayyan, enggak tertentu siapa. Yo, siapa yang lapar makan? Nah, itu kan. Siapa di sini siapa yang lapar? Muayyan enggak? Ditentukan enggak? Enggak. Siapa orang yang enggak ketahuan? Ya. Begitu, ini yang disebut fard ghairu muayyan. Wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha, dan di antara dalalatul alfaz, di antara alfaz ada yang maksudnya adalah banyak fard, yaitu banyak pihak yang tidak ada batasannya. Dan inilah yang dimaksud umum. Tidak ada batasannya. Inilah yang dimaksud umum. Misalnya contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Saking banyaknya bingung ana. Apa contohnya ikhwan? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah. Ya kan? Nikmat yang kamu dapat, apapun nikmat itu. Ini berarti nikmatnya mahsurah atau tidak? Nikmatnya maksudnya terbatas enggak? Enggak kan? Apaan aja nikmat, mending nikmat. Semua nikmat gitu kan ya? Oke, ini berarti umum atau khusus? Umum. Fa minallah, dan nikmat tersebut pasti dari Allah. Lafal jalla Allah. Ini menunjukkan secara tadi pembahasan tadi, fard muayyan atau fard ghair muayyan? Fard yang muayyan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tertentukan. Ini khusus, jelas. Kenapa dibilang khusus? Karena terta'yin langsung dengan namanya gitu loh. Ma'rifah langsung Allah Ta'ala. Ya gitu. Ya. Kullu dzalika ja'a fi nususil kitab wa sunnah. Semua itu datang dari Al-Qur'an dan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa idza kana istinbatul ahkami syar'iyyati min al-adillati la yatimmu illa bi ma'rifati syurutil istidlal kama taqaddam kana lizaman al-usuliy wal faqih an yu'na bidirasati dalalatil alfaz. Ya. Kalau misalnya istinbat, menarik hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil, mengambil faedah hukum syar'i dari dalil-dalil itu tidak bisa sempurna kecuali dengan mengetahui syarat-syarat istidlal, syarat-syarat mengambil dalil sebagaimana tadi, maka haruslah bagi seorang ahli pakar usul fiqih dan ahli fiqih untuk memperhatikan dirasat tentang dalalat al-fadz, maksud-maksud dari lafal, wa yastafidu min qawaidiha wa dhawabitiha, dan mengambil faedah dari kaedah tentang dalalatil alfaz dan batasan-batasannya. Ikhwan, kira-kira ini pelajaran manhaj juga. Ini pelajaran manhaj. Ini manhaj ilmi namanya. Manhaj ilmi dan manhaj istidlal. Ya. Manhaj itu lafal yang sangat global. Dan ada usulnya, ada usul manhaj. Ya, kita kebanyakan hanya terpatuk manhaj itu yang penting anti khawarij dah gitu dah. Itu aja. Kalau udah anti khawarij, udah insya Allah top manhajnya. Manhaj itu enggak sebatas itu saja. Bahkan ketika seseorang berbicara tanpa kaedah, tanpa pemahaman usul fikih sebelumnya, maka manhaj dia rusak dalam masalah ilmu. Gitu. Faham maksud Anda, ikhwan? Ya enggak? Di sini termasuk manhaj ini, kaidah dan thawabit untuk memahami nas. Coba sekarang, kesalahan banyak dari kita adalah apa? Menganggap orang dai selamat itu selamat manhajnya, betul selamat manhajnya, tapi manhaj yang dimaksud ini bukan hanya mengerucut yang penting anti khawarij, anti dai yang sudah disebut ahli syubhat. Udah, kalau udah gitu udah insyaallah selamat manhajnya. Enggak gitu. Enggak gitu. Salah itu. Kalau cuma itu doang, ya betul itu benar, tapi bukan hanya itu gitu loh. Ketika dai ini tidak punya kapabilitas istidlal, ya, dan enggak paham bahasa Arab, enggak paham istilah atau apa, enggak paham itu, ini ada kerusakan di manhaj ilminya. Ya. Dan kerusakan manhaj ilmi itu bisa juga parah akibatnya. Akhirnya berfatwa tanpa ada kaidah dan ilmu sebelumnya. Dan ini rusaknya ini manhaj ilmu, manhaj keilmuan yang rusak, bahkan termasuk hal yang asasi dalam manhaj juga. Masuk ke dalam wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang agama Allah yang tidak diketahui tanpa ada dalil atau tanpa ada kaidah. Ya. Maka ketika misalnya dai ini memang secara akidah mengikuti manhaj salaf, tapi secara manhaj ilmi itu tidak bisa, maka ini juga tidak bisa diikuti pelajarannya. Beneran. Kalau cuma sebatas yang penting berguru sama Ustaz Fulan, kemudian dia akidahnya selamat katanya, tapi kemudian udah bisa ngajar dan ternyata keilmuannya, maksudnya enggak pernah belajar usul fikih itu atau enggak belajar bahasa Arab tuh, enggak tahu nahu, enggak tahu, ya, di suruh Eropa aja yang simpel aja enggak tahu ini maf'ul yang mana, fa'il yang mana, maka wallahi ini berbahaya. Ini berbahaya, yang bahaya ini tidak disadari sebagian pihak. Ya, anda bicara ini kan udah biasa ya, ya, Ikhwan. Anda pernah bicara ini enggak ke antum? Yang hal-hal seperti ini. Itu seseorang bukan hanya yang penting ini salahnya kita nih, sebagian kita nih, Ikhwan. Pokoknya kalau dia udah anti dengan hizbiyah, udah anti dengan khawarij, maka dia insyaallah selamat manhajnya. Allah musta'an. Itu batasan manhaj sekerucut itukah gitu loh ya. Ini yang salah dari kita itu. Kalau di medsos beliau sudah mentahdir fulan, maka dia insyaallah nih kokoh nih. Nah, ini salah. Ini kebodohan zaman sekarang nih. Kebodohan sebagian dari orang zaman sekarang. Karena keilmuan itu justru kita ini kan dasar keilmuan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu yang namanya Al-Qur'an kalamullah, As-Sunnah kalamnya Rasulullah SAW, dan itu basicnya juga wahyu. Memahami Al-Qur'an itu harus memahami bahasa Arab dan usul fikih. Gitu. Memahami hadis harus memahami bahasa Arab, usul fikih, dan ilmu hadis, mustalah hadis dan semisal dan seterusnya dari ilmu hadis. Ya, begitu. Ada Al-Qur'an ada sababun nuzul dan seterusnya. Nah, dan bahkan ini kan kita kembali mengacu ke Al-Qur'an Sunnah. Ketika seseorang kemudian mengajar dan dia mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah tetapi tidak memiliki perkakas dan alat untuk memahami Al-Qur'an Sunnah, maka kembali ke kaidah faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Dan jeleknya adalah banyak dari kita itu merasa kenyang dengan pemberian orang yang tidak bisa memberi apa-apa. Bodohnya kita sebagian adalah merasa kenyang telah diberi oleh orang yang enggak memberi apa-apa sebenarnya kita. Enggak memberi apa-apa dia. Enggak memberi sesuatu sebenarnya. Tapi kita merasa kenyang dengan pemberian dia. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap yang penting ngaji atau yang penting fulan itu anti hizbi, udah gitu doang. Padahal ilmu ini bukan sebatas itu gitu loh. Bukan sebatas itu. Ini kesalahan bagi sebagian dari kita, Ikhwan. Anda ngobrol dengan Ikhwan yang sudah menyedikit. Ya sebenarnya, tapi ini karena konteksnya pas banget ya. Karena qawaid dan thawabit terhadap dirasat, terhadap dalalatil alfaz ini sangat berpengaruh terhadap penjabaran seseorang ketika berfatwa, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia mensyarah ayat atau hadis. Makanya asatidah-asatidah yang lulusan pesantren atau memang lulusan Madinah, lulusan Lipia, dan asatidah yang memang masya Allah, antum akan melihat ada perbedaan yang agak signifikan kalau mau sadari antara syarahnya mereka dengan syarahnya orang yang enggak ketahuan belajar di mana. Enggak ketahuan belajar di mana, dan wallahu alam. Ada perbedaan di sini gitu loh. Karena pembelajaran usul fikih ini membangun malakah ilmiah di jiwa seseorang. Membangun malakah ilmiah, kapabilitas keilmuan dia, struktural pemikiran dia itu lebih tertata dan lebih bagus dibandingkan dengan orang yang ngaji caplok-caplok. Iya. Ada memang beberapa orang yang baru ngaji ke caplok-caplok, kemudian aktif di media sosial, dipanggil ustadz dan dia tidak mengingkari itu, sehingga dia diustadzkan. Mulai dari sinilah fitnah itu ada pada dirinya gitu. Berbahaya. Keilmuannya enggak seberapa. Mengistinbatkan dari dalil tidak seberapa. Am dan khas tidak faham. Sebutkan siyagh al-umum. Bingung apa itu siyagh al-umum. Orang yang masih bingung apa itu siyagh al-umum itu enggak pantas ngajar sama sekali. Maksudnya ngajar di publik itu enggak pantas. Dia hanya pantas mengkopas artikel saja. Pahami, kopas, sudah itu cukup. Enggak layak untuk menelurkan hukum-hukum syar'i dari lisannya atau dari tulisannya. Begitu. Jadi ilmu ini enggak segampang itu. Ilmu ini tidak semudah itu. Tetapi ketika Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, maka alhamdulillah. Apalagi ilmu usul fiqih dan seterusnya, ya alhamdulillah. Ya, itu diantara mungkin sedikit nasihat dari ana untuk ana pribadi dan juga ikhwas kalian semuanya, ya. Bahwasanya di antara hal yang harus dikoreksi di antara kita ahlu sunnah ini adalah pemahaman mereka tentang menimba ilmu dari guru mengerucut. Memang dalam salah satu poinnya benar, lihat manhajnya, betul. Tapi manhaj itu bukan hanya manhaj di masalah akidah saja, tapi manhaj di masalah ilmi ini juga harus di nomor satukan juga. Betul, akidah ini yang menjadi insyaallah dengan izin Allah penyelamat kita, dengan izin Allah. Tetapi ketika keilmuan itu rusak, seseorang akan menyimpang di suatu saat di akidahnya. Kalau keilmuannya, yaitu kronologi keilmuannya itu rusak, enggak punya cara istinbat, nanti kelak akan mengistinbatkan sesuatu dengan sendiri dan berijtihad. Khawarij, mereka kenapa bisa sesat dan menyesatkan dan merugikan umat? Karena mereka jahil terhadap istinbat dalil. Mereka jahil. Sehingga dalil-dalil yang harusnya dikhusus, mereka umumkan. Akhirnya mereka mengkafirkan banyak orang. Padahal mereka punya enggak hujah, punya enggak dalil. Pakai ayat Quran enggak mereka? Pakai hadis Nabi, pakai. Tapi kenapa mereka kemudian sesat dan menyesatkan? Karena mereka enggak memakai kaedah keilmuan yang benar. Jadi dari manhaj keilmuan yang salah, akhirnya manhaj seluruhnya salah itu. Maka jangan termasuk anak, jangan terperdaya dengan kita selamat akidahnya alhamdulillah. Kita selamat akidah karena apa? Mungkin bertaklid dan mengikuti perkataan Ustaz Fulan atau matan ini matan itu. Tapi enggak tahu dalilnya, coba apa dalilnya? Apa dalil kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti dengan izin Allah? Tahu enggak dalilnya? Oke, hafal dalilnya misalnya. Tapi bagaimana kita mengkonklusikan kesimpulan itu dari dalil tersebut? Dengan kaidah, bagaimana caranya? Kalau belum tahu ternyata, maka ini masih belum merasa aman. Jangan merasa aman di sini. Jangan merasa aman. Kenapa? Kita enggak tahu gimana caranya sampai ke dalil tahu, tapi gimana mengintegrasikan dalil dengan kesimpulan? Ini nih, jembatan nih kita enggak punya. Masih bertaklid selama ini gitu loh. Dan enggak apa-apa bertaklid selama ini, cuma masalahnya kalau masih bertaklid dan kemudian enggak punya thariqah istidlal, enggak tahu gimana caranya, jembatannya enggak punya, gimana kita bisa mengantarkan orang menuju ini gitu loh. Gimana kita bisa mengajarkan orang gitu loh. Kecuali kalau kita baca tok, enggak kita syarah, enggak kita ajarkan, enggak kita apa. Kalau baca doang enggak apa-apa. Cuma baca doang gitu loh. Tapi kalau sampai menjelaskan, mensyarah, itu harus punya keilmuan sebelumnya. Hal yang perlu betul-betul kita perhatikan sebagai thalabul ilm dan juga orang-orang yang terutama thariqul huda. Tapi sayangnya nah, kesempatan bicaranya ini pas banget ya ketika banyak ikhwan sudah tidak hadir di majelis. Tapi insyaallah ana akan mengulang-ulang hal seperti ini di majelis-majelis lain ya, yang insyaallah mudah-mudahan akan memperbaiki juga. Kita lihat banyak dari ikhwah pengajian salafiyin tapi mereka tetap aja kena subhat dan seterusnya, gampang kena subhat. Kenapa? Istidlal di sini, istidlal ya, masalah thariqatul istidlal, usul fikihnya perlu lagi untuk betul-betul dipahami dan diterapkan. Jadi mungkin ini mukadimah aja untuk am, insyaallah kita teruskan pada masa mendatang untuk syarah al-Warqat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.